Ini suaranya udah ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Wa qawlu syaikhi. Ini mudah-mudahan udah bisa. Wa qawlu syaikhi dan perkataan syaikh Abi Syuja. Idza qudirat manfaatuhu ay al-mustajar. Kalau memang manfaatnya itu idza qudirat, idza itu idza syartiyah ya. Yaitu kan teksnya itu faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi ay ma'a baqa'ihi sahat ijaratuhu, maka sah ijarahnya idza qudirat. Jika memang atau disyaratkan qudirat manfaatnya ditakdir atau ditentukan bi ahadi amraini, dengan salah satu dari dua jenis cara untuk memanfaatkan barang tersebut, bimuddatin entah dengan zaman, waktu, au amalin atau pekerjaan. Isyarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Isyarah. Ini adalah isyarat. Ila fi ila qaidatin. Teks Abi Syuja ini menjadi isyarat bahwasanya annal manfaat al-ma'qudata, bahwasanya manfaat al-ma'qudata 'alaiha yang dijadikan objek akad ijarah, in kanat la tuqaddaru, kalau in kanat la tataqaddaru illa bizaman, kalau memang dia adalah manfaat yang tidak bisa diukur untuk manfaatnya itu sendiri illa bizaman, jadi dirasakan atau tidak dirasakan manfaat, untuk merasakan manfaatnya itu tidak bisa kecuali dengan tenggang waktu. Wa syartu fi sihhatil ijarati, maka syarat sah ijarah, ijarah untuk akad dengan objek barang tersebut, an taqaddara bi muddatin, itu akad ijarahnya tuqaddar, ditakdir dengan ditentukan dengan mudah, dengan waktu, an tuqaddar ditentukan dengan waktu. Wa dzalika kal ijarati lisuknah. Contoh seperti ini yaitu ijarah yang ditentukan dengan waktu, maksudnya akadnya. Kal ijarati lisuknah, seperti sewa menyewa untuk rumah tinggal, warradha dan juga radha, atau menyusui, wa nahwi dzalika, atau juga sejenis itu. Li ta'ayyunihi tariqan. Dan menentukan tariqan, maksudnya itu lita'ayyunihi tariqan, dan penentuan bahwa akad ijarah ini memang harus ditentukan dengan mudah, tariqan itu cuma satu pendapat, tidak ada pendapat yang lain. Kalau hanya bisa diukur manfaat ini dengan waktu, gitu ya. Artinya kan kita bisa ngerasain manfaat rumah itu kan ya kalau kita tidur di situ, maksudnya waktu yang menentukan itu. Jadi tidak ada pekerjaan khusus, waktu yang menentukan. Li ta'ayyunihi tariqan, dan penentuan bahwa ini disyaratkan harus diikat atau juga ditakdir manfaatnya dengan waktu, tariqan itu satu pendapat doang, tidak ada perbedaan. Li anna ta'yina dzalika qad ya'sur. Karena menentukan kadar, menentukan standar pekerjaan itu gitu. Qad ya'suru karradha, itu cukup sulit, seperti radha, seperti menyusui. Itu kan sulit. Kita ambil manfaatnya, maksudnya orang nyewa perempuan, bayar. Bu Haji, tolong susuin anak saya. Anak saya baru lahir, istri saya, ibunya enggak punya susu yang banyak. Saya mohon susuin, nih uangnya. Uangnya 3 juta. Untuk 5 liter susuan. Nentuin 5 liter tuh gimana ya? Jadi susah. Apalagi kalau apa namanya, kalau apa namanya, kalau susunya langsung masuk ke puting, isepnya itu kan ya'sur li ta'yinihi, apa li anna ta'yina dzalika, karena menentukan itu, menentukan kadar manfaat dengan pekerjaan itu sulit, karradha seperti arradha, seperti menyusui waqad yata'adzar. Maka yang kayak gini pakai waktu aja, dia tidak bisa kita ambil manfaatnya kecuali dengan tenggak waktu. Waqad yata'adzar wa in kana la tataqaddaru bil amali, kalau ada manfaat yang memang tidak bisa ditakdir, tidak bisa ditetapkan manfaatnya illa bil amali, kecuali dengan adanya pekerjaan, begitu hasil pekerjaan, qaddira bihi, ya maka ditentukannya dengan pekerjaan itu sendiri. Ahlan Pak Jagat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalau Ustaz Zulkifli kagak komen, nggak tahu kita mic-nya mati. Sepanjang ini ngomong sendirian itu. Qaddara bihi wa in waradal aqdu fihi ala dhimmati karukubi, walaupun memang biasanya, walaupun memang akad ini mungkin akad, ya akad ijarah yang mana manfaatnya ditentukan dengan pekerjaan, walaupun ini akadnya terjadi pada zimmah, jadi pekerjaan yang belum kelihatan, karukubi seperti mengendarai, wal haji atau juga haji, wa nahwi dzalika, wa inka, jadi kalau memang dia bisa ditentukan, tidak bisa, tidak mungkin kan, karena kalau haji kan nggak mungkin ditentukan dengan waktu, dalam arti karena dia memang bisa ditentukan dengan pekerjaan. Pekerjaan antum nih gantiin badal haji untuk orang tua saya, Fulanah binti Fulan atau Fulan binti Fulan, ini untuk pekerjaan haji. Haji apa pekerjaan? Wukuf di Padang Arafah, nginep di Muzdalifah, kemudian ke Mina, habis itu dari minap di Mina, kemudian ke Muzdalifah, kemudian habis itu wukuf di Padang Arafah. Habis wukuf di Padang Arafah, kemudian ke Mina. Nah, itu kan ditentukan dengan pekerjaan. Ini kalau tawaf kudum harganya sekian. Ntar wukuf harganya sekian. Nanti kemudian sekian. Gitu. Jadi ditentukan dengan pekerjaan. Wa in kana tataqaddaru, wa in kana yataqaddaru bil muddati wal amali kal khiyatati wal bina, akan tetapi kalau ada manfaat yang mungkin bisa ditentukan hasilnya bil muddah, dengan tenggak waktu, wal amil, dan juga dengan pekerjaan, kal khiyatati wal bina, seperti khiyatah, seperti menjahit, tolong jahitin ya baju saya 2 hari ini. Kan bisa orang menjahit 2 hari itu. Tapi ada orang yang enggak pakai 2 hari, tolong jahitin sampai jadi. Ah, gitu. Jadi dua-duanya bisa. Albina juga sama kan, bina. Bina itu bangun. Jadi nyewa apa namanya, orang kerja, ada yang harian, ada yang sekalian borongan sampai jadi misalnya. Dua-duanya bisa. Karena baik dengan waktu atau dengan pekerjaan, manfaatnya bisa dirasakan. Qaddara bi ahadima, kalau memang bisa ditentukan dengan dua, manfaatnya bisa dirasakan dengan baik itu dengan tenggak waktu atau juga dengan pekerjaan, maka qaddara bi ahadima mesti ditentukan dengan salah satunya saja. Kaqaulihi, seperti perkataan seseorang, istajartuka litakhidha hadza tsauba. Istajartuka, saya sewa jasamu, litakhilta, untuk kamu menjahit, hadza tsauba, baju ini. Enggak ditentuin waktunya. Yang penting jahit ini baju. Au istajartuka, atau saya sewa kalian, jasamu, litakhilta, untuk menjahit li, bagi baju saya, yauman, 1 hari ini. Wanahwi dzalika, atau sejenis itu, minal a'mal, daripada pekerjaan. Jadi kalau memang cuman bisa ditentukan pakai waktu atau juga pakai pekerjaan, maka cuman salah satunya aja. Enggak boleh dua-dua. In qaddara bihima, tapi kalau ditentukan bihima dengan kedua-duanya, dengan waktu dan juga pekerjaan, lam yasihha 'ala rajihi, tidak sah 'ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Bian qala, contohnya seperti orang mengatakan li takhitu hadza thawba fi hadzal yawm. Ah gitu, enggak boleh. Saya sewa jasamu untuk kamu menyelesaikan baju ini di hari ini. Li'annahu in faragha fi ba'dil ayyami fa in talabahu bil 'amal fi baqiyatil yawmi faqad akhalla bi syartil 'amali wa illa akhalla bi syartil muddati li'annahu in faragha fi ba'dil yawmi. Karena seandainya in faragha, kalau selesai fi ba'dil ayyami, kan tadi katanya akadnya sehari ini saya sewa jasa kamu untuk menjahit baju ini di hari ini gitu. Ditentukan tuh ijarahnya dengan amal dan waktu sekaligus. Nah, kalau dengan amal dan waktu sekaligus tidak sah menurut pendapat yang rajih. Seperti orang ngomong kamu jahit baju saya sewa jasa kamu menjahit baju saya hari ini. Baju pekerjaannya baju, kemudian waktunya hari ditentukan dua-duanya. Enggak sah. Kenapa enggak sah? Li'annahu in faragha fi ba'dil ayya fi ba'dil yaumi. Karena kalau seandainya si tukang jahit sudah selesai atau dia tidak melakukan pekerjaan jahit di sebahagian hari. Hari itu kan dari mulai pagi terbit matahari sampai terbenam matahari. Katakanlah dari terbit matahari sampai matahari istiwa di atas kepala selesai sudah gitu pekerjaannya. Jadi faragha dari mulai istiwa matahari di atas sampai terbenam, faragha minal amal. Dia sudah enggak ngerjain apa-apa lagi. Fa in talabahu bi amal bil amali fi baqiyatil ayyam. Kalau kemudian dituntut itu si tukang jahit bil amal untuk melakukan pekerjaan di sisa harinya, faqad akhalla bi syartil amali, maka itu menyelisih ketetapan syarat dengan baju. Kan saya bilang, Bapak, saya sewa jasa jahit baju saya sepanjang hari ini. Tapi kok baru siang udah selesai, kan begitu. Ah, terusinlah kerjain sepanjang hari, kan saya sewanya sepanjang hari. Tapi kan kerjaannya udah selesai, itu bajunya udah selesai. Kan katanya sewanya untuk baju, nah bajunya udah selesai. Makanya syarat dua itu tidak boleh ada, jadi harus salah satunya. Karena kalau kita tentuin dengan waktu, sedangkan pekerjaannya sudah selesai, maka sisa waktunya tidak melakukan pekerjaan, kemudian kita bisa tuntut. Tapi tuntutan kita tuh menjadi penggugur atas syarat yang sudah ditetapkan, syarat pekerjaan. Kira-kira begitu. Saya sewa jasa Pak Endul, Pak Burhan, Pak siapa namanya, untuk jahit baju saya sepanjang hari ini atau hari ini gitu. Nah, jadi akadnya tuh baju selesai atau sepanjang hari. Kalau dikatakan sepanjang hari, lalu baju sudah selesai setengah hari, setengah harinya kosong nggak ngerjain. Lalu dituntut, Pak, saya kan nyewa Bapak, jasa Bapak tuh seharian. Ya Bapak kalau udah selesai, nggak sekarang jam segini nggak jahit, berarti Bapak makan duit. Ah, misalnya. Tapi kan dia syaratkan baju ini doang, gitu. Baju ini doang nih dia syaratin. Dan baju ini udah selesai, maka itu tidak sah. Faqad akhalla, kalau dia tetap nuntut itu, maka akhalla, dia menyelisih syarat ijarah yang ditentukan dengan amalnya sendiri. Sebagaimana tadi sudah di awal sudah disinggung. Wa illa, tapi kalaupun enggak, kalau kemudian si itu dia berhenti, enggak karena bajunya udah selesai gitu ya. Bajunya udah selesai di waktu zuhur, dia berhenti jahit. Berarti kan dia menyelisih syarat waktu tadi. Gitu, waktunya. Berarti ada jadi bingung maksudnya. Makanya kalau bisa ditentukan dengan waktu dan juga dengan pekerjaan, tentuin dengan salah satunya. Jangan kedua-duanya. Wallahu a'lam. Qala, kemudian Syekh Ibnu Abi Syuja mengatakan huwa yaqtadi ta'jil al-ujrati illa an yashtarita ta'jil wa itlaquha Dan kalau itu akad ijarah dimutlakkan saja, saya sewa jasa Pak Haji buat jahit baju saya ya, begitu. Mutlak tanpa ditentukan apakah bayar sekarang atau nanti, yaqtadi ta'jilal ujrah. Kalau mutlak begitu, yaqtadi, maka itu mewajibkan ta'jilal ujrati untuk mendahulukan bayaran. Ujrahnya di awal. Illa, kecuali ayyusyaratat ta'jil. Ayyusyaratat ta'jil. Kecuali memang disyaratkan nanti ta'jil, ditunda. Kata Imam Taqidin al-Isni, yajibul ujratu. Ujrah itu, biaya itu wajib. Binafsil akdi, dengan adanya akad. Kama yamlikul musta'jiru bil akdil manfa'ah. Sebagaimana al-musta'jir itu si penyewa jasa, yamlik, dia memiliki dengan akad tersebut al-manfa'ah. Jadi harga dengan manfaat itu sama. Ketika akad sudah terjadi, si orang yang dipekerjakan itu memiliki ujrah uang. Ujrah, biaya. Sedangkan orang yang menyewa itu mendapatkan manfaat. Wali'annal ijarata, dan karena ijarah akad sewa menyewa ini akdun adalah akad, lau syurita fi'i wadhihi ta'jil awit ta'jil ittaba. Yang mana kalau disyaratkan fi'i wadhihi dalam biayanya, bayarnya, at-ta'jilu, baik disegerakan atau ta'jil atau ditunda, ittaba. Akadnya ngikutin. Jadi akadnya ngikutin syarat. Kalau memang syaratnya ta'jil, ta'jil. Kalau syaratnya ditunda, ditunda bayarnya. Fakana mutlaqahu halan. Maka kalau itu dimutlakan tanpa disyaratkan kapan bayarnya. Kalau dimutlakan saja, mutlaquhu fakana mutlaquhu, maka kemutlakan itu mewajibkan halan sesaat itu juga. Jadi bayar ketika itu juga. Kasamani fil bay, sama seperti orang jual beli. Orang harga dalam jual beli duit itu kan kalau tidak dimutlakan ya berarti harus sekarang. Tapi kalau diomongin ntar ya bayarnya bulan depan, oh berarti bay salam. Ane bayarnya kredit ya, oh bay taksir kan gitu. Tapi kalau tidak disyaratkan seperti tanpa ada omongan, jual beli itu mewajibkan harga dibayar seketika itu juga. Maka ijarah juga sama. Kalau ijarahnya tidak disyaratkan, artinya ketika akad tidak ada penyebutan syarat harus segera bayarnya atau nanti boleh ditunda, itu membuat akad ijarahnya wajib bayar di awal. Naam. In syarata fihi ta'jilu ittaba. Iya, kalau memang disyaratkan bayarnya ta'jil ditunda, ittaba ngikutin, karena akad ijarah itu ngikutin syarat aja. Li'anna al-mu'minina inda syurutihim. Karena orang mukmin itu ya sesuai pekerjaannya, sesuai dengan apa yang dia syaratkan sendiri-sendiri. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Fa'idha halal ajalu. Kalau kemudian datang waktunya, selesai waktu. Wajabatil ujrah katsamani fil ihya. Wajabatil ujrah, maka wajib bajri. Di awal dibilangin, Pak Haji, saya sewa nih rumah ini sepanjang satu bulan ini. Tapi duitnya nanti ya di akhir bulan, gitu disyaratin. Kata Pak Hajinya, okelah gitu. Wajabatil ujrah, maka ketika sudah datang waktunya, waktu manfaat itu sudah bisa dimanfaatkan, karena memang disyaratkan dia ngambil manfaatnya dulu baru bayar. Maka kalau sudah datang waktunya, wajabatil ujrah tu, wajib dia bayar ujrah, biaya kasamani seperti harga fil bai'i, dalam jual beli. Wahada fi ijaratil ain, tapi yang kayak gini nih, itu terjadi pada ijaratul ain. Ijaratul ain itu sewa menyewa barang yang ada. Mobil kita sewa itu ijaratul ain. Rumah kita sewa itu ijaratul ain. Tapi akan ada ijaratul zimah. Sewa menyewa zimah. Zimah itu pekerjaan yang belum ada ketika akad. Gitu. Nah, bolehnya memberikan syarat bahwa nantar bayarnya di belakangan. Itu kebolehan itu hanya pada ijaratul aini. Sewa menyewa barang. Kaqaulihi, seperti perkataan orang yang menyewa, ista'jartu minka hadhihi dabah wa nahwi. Saya sewa nih kendaraan ini, saya sewa kambing ini buat ngangkut barang. Maka itu namanya ijaratul ain. Amma fi ijaratil zimmati, sedangkan ijarah zimmah, sewa menyewa jasa yang jasanya belum terjadi ketika akad gitu. Fa in uqidha bi lafdhi salami, kalau diakadkan dengan lafaz salam gitu. Fa yushtaratu, maka disyaratkan qabdu ra'sil mali fil majlis, disyaratkan bayar itu duit salam fil majlis di majlis akad itu juga. Wa kadza in aqada bi lafdhil ijarati, begitu juga kalau ditentukan atau disebutkan lafaz ijarah alal asah menurut pendapat yang sahih. Jadi maksudnya gini. Duit harga sewa menyewa itu ngikutin syaratnya. Kalau syarat dibilang nanti selesai saya tidur di sini sebulan baru saya bayar buat sebulan gitu. Syarat bayarnya disyaratin nanti belakangan. Itu boleh kalau ijarahnya ijaratul ain. Tapi kalau ijarahnya ijaratul zimmah, sewa jasa yang ketika akad enggak ada barangnya, abstrak karena jasa kan gitu. Itu kata Imam Taqiyuddin Alis, dan ini pendapat madhab, memang tidak boleh ada syarat ditakjil. Harus takjil itu. Harus segera. Begitu. Amma fi idza zatid fa in aqada bil lafzi, kalau dengan akad salam fa yushtarat, maka disyaratkan qabdu ra'sil mal. Harganya udah dipegang sama yang dibeli itu fil majlis, ketika majlis. Wa kadza in aqada bil lafdhil ijarah, begitu juga kalau akadnya dengan lafaz ijarah. Alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Berarti ada pendapat yang sahih lain. Karena kalau kita lihat orang bekerja di satu perusahaan itu kan akadnya ijarah. Kan ya, ijarah itu amal tuh. Tapi ijarahnya bimuddah, dengan waktu. Begitu. Maka pembayarannya kan di akhir tuh. Berarti pembayaran di akhir itu bukan pendapat yang paling sahih dalam pandangan Asy-Syafi'iyah. Karena orang bekerja itu kalau pakai akad ju'alah, enggak juga. Karena kalau ju'alah kan pekerjaannya selesai baru dibayar. Maksudnya tidak. Kalau ada orang ju'alah itu sayembara. Jadi yang mengerjakan aja yang dapat gitu. Nah, nanti habis ini akad ju'alah. Nadhran ilal ma'na, melihat daripada maksud dan tujuan akad ijarah. Fayushtarotu, maka disyaratkan antakunal ujrotu, bahwasanya biaya bayar sewa tersebut halatan, itu harus segera, maksudnya harus ketika akad. Iya. tadi saya bilang itu gaji itu untuk dikatakan ju'alah kan enggak juga, karena ju'alah itu pekerjaan bukan waktu yang diambil. Walaupun ada 5 orang yang ikut dalam akad ju'alah, yang dapat biayanya itu cuma orang yang bisa ngerjain doang kan gitu. Maka nggak pantas nih kalau mereka akad, pantasnya pakai akad ijarah. Akad ijarah dalam pandangan Syafi'i yang al-asah, yang paling sahih itu. Kalau al-asah ini berarti bukan kaulnya Syafi'i. Ini kaul, ini wajah daripada aujuhul ashab. Dari pandangan ulama-ulama Syafi'i bahwa yang paling sahih ijaratul zimmah itu harus ditajil ujrohnya, disegerahkan ujrohnya, karena dia ijaratul zimmah. Tapi karena ini pendapat yang asal, berarti ada pendapat yang sahih bahwa boleh juga itu disyaratkan pembayaran ditunda sebagaimana ijaratul ain gitu. Tapi kalau pendapat yang paling sahihnya bahwa nadhran ilal ma'na, melihat kepada maksud dan tujuan ijarah itu sendiri, fa yushtaratu an takuna al ujratu halan fi ijarati dhimmati. Makna dan maksud daripada ijarah itu melahirkan syarat bahwa harganya itu, biayanya itu harus dibayar di awal. Fi ijarati dhimmati, dalam hal ijarah dhimmah. Ijarah sewa menyewa pekerjaan abstrak yang tidak ada wujudnya. Wala yajuzu ta'jiluha, tidak boleh ditunda. Li'ad la yalzam. Kenapa enggak boleh ditunda? li'alla yalzam, agar tidak yalzam. Yalzam itu terlihat seperti bai'ul kali bil kali, jual utang dengan utang. Nah, itu hutang. Jadi agar tidak termasuk ke dalam jual beli hutang dengan hutang. Pekerjaannya kan abstrak dan pekerjaannya itu tidak dikerjakan ketika akad, tapi setelah akad baru dikerjain. Duitnya juga nanti, berarti ada dua hal yang muajjal. Biaya dan manfaatnya muajjal, gharar. Dan biayanya hutang, manfaatnya juga masih terhutang begitu, maka itu namanya jual bai'ul kali bil kali. Ini pendapat yang al-ashah inda asy-Syafi'iyah. Berarti ada pendapat yang sahih bahwa ijaratul dhimmah itu boleh disyaratkan takjil sebagaimana ijaratul 'ain. Wa huwa bai'ud daini bidaini bil kali, jual larangan, larangan jual beli kali bil kali itu adalah jual beli larangan jual beli hutang dengan hutang. Waqataha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sudah melarang itu, wallahu alam gitu. Wala tabtulul ijaratu bi mauti ahadil mutaakidaini, kata Imam Taqiuddin al-Isni, wala tabtulu al ijaratu, ijarah itu tidak putus atau tidak batal, bi mauti ahadil mutaakidaini, hanya karena dengan kematian salah satu dua pelaku akad. Wa tabtul bitalafi al-ainil musta'jarati, akan tetapi batal itu akad ijarah bitalafil ainil musta'jarah, dengan rusaknya barang yang disewa tersebut. Karena manfaat akadnya kan pada manfaat barang. Kalau barangnya udah enggak ada, hilang, rusak, ya batal ijarah. Idza mata ahadul muta'aqidaini, kalau wafat salah seorang yang berakad dalam ijarah, dalam sewa menyewa, wal ainul musta'jaratu baqiyah, akan tetapi barang yang disewakan itu manfaatnya, barang yang diambil manfaatnya atau barang yang disewakan itu tetap ada, lam yabtulil aqdu, maka akadnya tidak batal. Li'annal ijaratu aqdu mu'awadhah, karena ijarah sewa menyewa ini adalah akad mu'awadhah, akad tukar menukar. Ala syai'in yuqbalu naql, alat tukar menukar, tukar dengan sesuatu, yuqbalu, yang memang bisa diterima, bisa menerima. An-naql, bisa menerima perpindahan. Jadi kan maksudnya akad ijarah itu adalah akad untuk manfaat sebuah barang. Dan barangnya itu memang bisa dipindahkan gitu. Maka kematian salah seorang daripada pelaku akad tidak membuat ijarahnya berhenti. Beda dengan mudharabah kemarin, al-qirat itu kan berhenti. Wa laisa li ahadil muta'aqidaini, dan tidak boleh salah satu pihak fashuhu bila uzrin, untuk membatalkan akad ijarah tanpa uzur. Faratabtulu bi mauti ahadil muta'aqidaini kal bai. Maka tidak batal itu akad ijarah dengan kematian salah seorang pelaku akad, kalbai'i, sama seperti jual beli. Fa idza matal mustajiru, kalau orang yang disewa, orang yang dipekerjakan meninggal, qama warithuhu, maka ahli warisnya, qama wa qamah, berdiri atau menggantikan posisinya, fi istifa'il ma'qud, dalam hal menunaikan akad ijarah yang sudah ditetapkan tadi. Istifa'il ma'qud, menunaikan objek akad ijarah. Ijarahnya itu nyupirin. Maka ketika bapaknya meninggal, anaknya maju, ahli warisnya jadi supir juga. Wa in matal mu'ajjiru, tapi kalau yang mati adalah orang yang memberikan manfaat, orang yang diambil manfaatnya, turikal ma'juru, maka al-ma'jur itu maksudnya barang disewakan, fi yadil mustajiri ila inqidha'il muddati, maka tarkul ma'juru ujrah. Turikal ma'jur maksudnya. Wa in matal mu'ajjiru, tapi kalau al-mu'ajjir, orang yang memberikan manfaat, yang disewa maksudnya, itu meninggal tu ikat tu rikal ma'jur, maka biayanya ditinggalkan fiya dil mustajir. Itu ditinggal, maksudnya ditinggalkan tu dipegang sama yang menyewa ila inqidha il muddati, sampai mudahnya selesai baru kemudian dia bayar. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut esok hari Selasa. Intinya bahwa akad ijarah ini tidak batal dengan kematian salah seorang pelaku akadnya. Tapi dia akan rusak kalau ain, barang yang diambil manfaatnya itu rusak, insya Allah besok. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman dan menemukan ada kekeliruan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Insyaallah kita bertemu esok hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.